kau je tak palala. Aku andim lihim hadari buhau. Aku jadi maning cintaku akam. Tapi buhen ikau bikin dai pilihan. Tapi mbuhin